kepada saya. Nah itu saya. Saya itu disuruh kita aku diwon dari panggonan. Aku orang kembali panggonan. Mergo aku panggonan nih. Kowe sambat yo nang aku, pemerintah sambat yo nang aku, tentara sambat nang aku, mabes polri sambat yo nang aku, HTI yo nang aku. Veteran-veteran pensiunan yo sambat nang aku disambati kabeh mergo aku iki ruang, aku dudu perabot. Jelas ya. Jadi kalau Anda ingin luas hidupmu jadilah ruang. Kita mau jadi polisi memberi ruang kepada tentara-tentara memberi polisi kepada ruang, tentara polisi dan tentara memberi ruang kepada sipil, sipil memberi ruang kepada militer dan seterusnya. Kita saling memberi ruang satu sama lain, itulah maknya. Jadi menungso ruang. Kalau bahasa kampusnya inklusif, jangan eksklusif. Kiai Kanjeng ini adalah ruang bagi semua budaya musik di dunia. Arapopo, wey, rapopo. Mergo Kiai Kanjeng. Neng, begitu masuk Kiai Kanjeng, diolah berdasarkan akhlak dan tata krama budaya Kiai Kanjeng. Berarti lagu apa, ora masalah nih gini. Dangdut, ya ora masalah. Melayu, Cina, Barat, semua tidak ada masalah. Tetapi di sini dia taat kepada model kelengkapan Kiai Kanjeng. Gitu ya. Jadi kira-kira, supaya tidak menjadi budak 30 tahun lagi, mulai sekarang Anda harus berlatih, harus tekun. Ojo kalah pinter karo Cina soal dagang. Dipelajari Cina jam itu bengi ngopo, jam rolas bengi ngopo, isu ngopo. Nek anake mlebu tokone dikeki apa ora, apa anake yo kudu mbayar. Dipelajari kabeh. Dudu ora kalah karo Cina, kowe kan mangkel karo Cina. Ya kan, terus terang wae kowe gak mangkel karo Cina, benci kadang-kadang. Mulane kowe kudu luwih pinter mbane kono. Ini orang Jawa ini gak aneh pak. Ini ada Cina melarat itu malah mesake. Ya Allah, ada Cina kok becak. Ini tuh mesake, kan gitu. Ini awak dewe orang Jawa rapopo becak-becak. Ini Cina lah mesake, masuk Cina kok mendodol roti yang gorengkek. Ini kan ya, kan gitu orang Jawa itu ya aneh. Dijajah Londo ya tetap jagoki Londo piala dunia. Bila Londo ramal buan gitu kan. Ini ya tetap menjagoni Londo meskipun dijajah. Karena orang Jawa tidak punya dendam. Orang Jawa itu sangat ruang. Dia sangat feminin. Sangat menjadi bumi yang menampung apa saja. Jadi kita juga tidak usah bertengkar sama dunia. Karena kita pasti menang. Tampunglah dunia. Kita menjadi apa? Seluruh dunia ini kita tampung. Kita sing dadi ibu pertiwinya bagi seluruh dunia. Karena kita ini bersifat ibu. Bukan bersifat bapak. Mulanya ibu kota itu bapak kota. Ibu pertiwi bukan bapak tertowo. Ya lah, semua serba ibu. Kita ini bersifat ibu. Menampung sapa wae daya kita terima ya lah. Ana bule rene kowe ora tepung ya mesti kok kae mangan ora masalah kok ngene iki. Kita tuh sopan dan baik sama semua orang. Jadi, jadilah bangsa Indonesia yang sejati sebagaimana aslinya, maka Anda tidak akan menjadi budak. Anda akan menjadi bos dan cara Anda menjadi bos beda dengan mereka. Kowe ora ngebosi, kowe ora adikan adiku, adiku no, kue orang ngendas-ngendasi uang, kue tetap santun kepada siapapun saja, kan begitu. Oke, okay. Yang kedua masih sama. Ada tambahan nanti tolong ya Pak Muzamil sama Bipanis, ya. Berikutnya. Iya, yang kedua permohonan dari Mas Puan Kaciu tadi, Palu sih Pak. Saya ingin mengingatkan aja, Anda tahu kan Indonesia Raya itu diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, dengan tiga stansa, jadi ada tiga syair, yang satu Indonesia Raya, satu Indonesia Tanah Airku, yang kedua Indonesia Tanah Yang Mulia, yang ketiga Indonesia Tanah Yang Suci. Sejak 16 tahun yang lalu di Palu, jadi saya acara dengan Gubernur Palu pada waktu di Taman Budaya di sana, saya sudah menganjurkan agar supaya bangsa Indonesia dibiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya pada bait yang lain, tidak hanya Indonesia tanah orang mengkui tapi Indonesia tanah yang suci, ya. Tanah kita yang sakit. Paling tidak anak-anak sekolah disuruh menghafalkan itu. Jadi sekali-sekali kita, oke, okay, mari kita nyanyikan Indonesia Raya stansa 2 bareng. Itu sudah saya sarankan 16 tahun yang lalu di Palu, Mas. Tapi pemerintah tidak pernah mendengar. Sekarang baru mulai dimik-dimik mengakui stansa yang kedua dan ketiga dan mulai ada yang mempraktekkan stansa kedua dan ketiga. Jadi kita selalu mendahului Indonesia karena saya lebih tua daripada Indonesia juga. Jadi kita sudah sarankan dari dulu orang-orang Kan kita rintis semuanya, Mas. Jilbab itu dulu kalau kita tidak bikin lautan jilbab, ya belum tentu ada orang berjilbab. Dulu yang berjilbab itu 1-2 orang, 3-4 orang paling polsak kutok. Dan saya memperjuangkan jilbab itu sampai bertengkar dengan Cina, dengan toko-toko, dengan pabrik-pabrik, dengan polisi. Karena dulu pegawai negeri dipecat kalau pakai jilbab zaman dulu. Sekolah juga dipecat, Pak. Wah, aku kerenan yang gendih dan aku bikin lautan jilbab se-Indonesia. Padahal jilbab ini ngalah, mingsak. Cangkir, sak seloki, sak kolam merah. Neng aku nekat lautan jilbab. Wah. Aku menyaksikan beribu-ribu jilbab. Tidak, berjuta-juta jilbab menghampar di seluruh tanah Nusantara. Menurutku ya, aku yang bagus sih. Apa? Lo sing dijilbab memang cah 10 orang 10 aku ngomong lautan ini kan lebih. Gitu kan, Jibril ini aku. Terus gue sialah, bril, aja ngono tau gue ini. Ngono gue. Kayak tenangan ya hati ini. Tak kabul ke, tak kabul ke. Aku bisa dikabul ke Allah. Jilbaban KBS Indonesia. Dan gitu. Nah, jadi nek. Jadi bukan karena saya hebat. Tapi kan Allah gak tega sama saya. Terus kadung bengok-bengok. Kalau yang ngono kain, nek orang dikabul ke, lak mesah. Ngono ya. Anak gue sergap selawatan. Gue bilang sama istrimu, bilang sama Pak. Kok yang binjang keluar kok ke motor dik tak turun ke motor ini ya janji saya ngapik dengan bujumu kok naik sesasi rong sasi turung sasi kok orang kabul maturo ya Allah ulo isin ya kalau bujumu lo masuk jenengan buat melu isin ini lah ulo mau isin masuk jenengan sing duwi kulo buat isin kan ya itu caranya Habib Anis dimana ini gue ini ya deh ya. Jadi yang mesra sama Allah, yang mesra sama Allah, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, Allah gak tega dan akan mengabulkan. Ini ya. Ya, jadi untuk Palu Mas, mudah-mudahan Allah SWT memberi izin dan perkenan dan fasilitas supaya dia kan sampai ke sana pada suatu hari. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah pernah ke Sulawesi hanya sampai tingkat Gorontalo ya, Gorontalo, Mandar. Kalau Mandar berkali-kali, Makassar berkali-kali. Oke, berikutnya. Mohon penjelasan dari Simbah masalah mati dalam hidup, hidup dalam mati. Mati dalam hidup itu Anda sudah tidak terikat oleh barang-barang, oleh hal-hal yang tidak bisa Anda bawa mati. Ambok dadi presiden iki tetep ora iso kok go mati. Kuwi nduwe barang sepiro wae, duit sepiro ora iso. Berarti Anda sudah mati dalam hidup. Kalau Anda hidup dalam mati adalah ketika Anda sudah tidak mengalami kematian. Karena kematian itu tidak ada. Yang ada itu adalah tahap berikutnya dari yang disebut kehidupan. Jadi mati itu cuma istilah. Ning rano mati, anak kue mati, juru leren, juru penggaweane malaikat mungkar nake ropo. Ini percaya ini. Ini, loh kok mati? Oh, kue seure. Ditakoni, man roh buka. Terus kue jawab, Allahu Rabbi kan. Orang mati kue, orang mati. Maca Quran. Oke, okay, ora mati kowe. Kowe urip rezekimu luwe oke. Okay. Ning formula dan sistemnya tidak seperti di materi dan biologi dunia. Dadi sugih ora sugih kaya ngene iki ning sugih sing luwe ampuh, sing luwe nikmat. Demikian juga kuburan kita. Dan suatu hari kan Allah membangkitkan kita dari kuburan kuwi adegan sing tak enten-enteni. Ya Pak Muzamil saya di Al-Qur'an ya. Bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya itu. Nggawa jawab jawab asem mung kubur. Ah, itu wah, bayang ke saka kuburan muncul jues. Wis mlaku. Berjuta-juta beribu-ribu wong saka kuburan metu kan apik banget ya. Kita anteni adegan kuwi. Mendahne wong sing kok, "Loh, sapa kuwi?" Kok mlayu kabeh nanti kan loro ketemu mayat menek. Mayat menek. Wah, nyenengke iku. Itu adegan yang paling saya tunggu-tunggu. Kaya memedi Rai Roto ya lho. Ngerti ya? Jadi Rai itu orang yang meripati orang yang ilumi Roto ya. Jadi orang bucah yang-yangan ngeterke yangi. Setelah dia mengantarkan pacarnya ke rumah orang tuanya, dia balik ketemu orang ternyata Rai ini Roto. Wah, motornya dibuanting melayu deh terus ketemu orang tukang bakso. Wah Pak Sulawesi banget yang senang memedirai Roto. Wah suka dia sambat rekara terus dia Pak Sinolek lihat Roto menekir ya. Moga-moga tak dengar gue ketemu gue penyamin ya. Terus diharap dulu karo bojomu sebelum kok nah, ini roto asik ya gini neng ya aku seneng ana nek wong mutari seneng ana mutari maksudnya kuwetir gitu ya terus boleh kagum sama hidup kan itu kan membuat anda semua akan kembali kepada Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila monggo Mas Islami ya selanjutnya mohon penjelasan tentang ikhlas dan kesabaran dan ayo. Yang mana yang harus didahulukan kamu Zamil kembali kepada arti secara bahasa ikhlas itu dari kata khulus, khulus itu artinya murni. Nah, jadi orang hidup itu supaya murni karena Allah, itu ikhlas. Nah, orang bisa sabar, sedang sabar, sabar itu artinya dari kata bahasa sobro, sobro itu pahit. Pahit. Hidup ini tidak hanya manis, mesti ada pahitnya. Hidup itu tidak hanya sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan nafsu kita, tapi hidup itu pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik dalam hal percintaan, dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam apa, mesti seperti itu. Dalam rumah tangga, dalam berbangsa dan bernegara, itu mesti ada sesuatu yang kita alami sebagai sebuah kepahitan. Nah, orang supaya bisa sabar itu kalau kembali kepada tujuan hidupnya. Tujuan hidup itu kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita adalah milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu orang ikhlas. Ya. Orang yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hidup karena Allah, kembali kepada Allah itu orang ikhlas namanya. Khulus, murni. Dan orang seperti itu yang bisa sabar. Kalau tidak seperti itu, tidak akan bisa sabar. Jadi ikhlas dan sabar itu sudah satu paket, gitu ya. Sampai nggak mungkin punya pengalaman buruk, gitu ya. Bisa menerima itu kalau sampai lupa kepada tujuannya. Us urip ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Akhirnya kan bisa kita sabar. Sabar jadi. Apa namanya tadi? Oh ya, terus rapopo. Yang penting Allah, kalau katanya Bahnon, yang penting Allah tidak nesu. Nah, wis itu saya kira. Terima kasih. Ya, teori teknisnya dari Pak Muzamil adalah asal setiap yang Anda alami itu Anda bisa temukan hubungannya sama Allah dan bahwa apa yang Anda alami itu semuanya berasal usul dari Allah dan Allah pasti akan menunjukkan rahasia sesudah Anda mengalaminya, maka Anda sabar-sabar saja sampai kapanpun. Semenderita apapun Anda tetap sabar asalkan Anda ikhlas. Ikhlas itu artinya punya pengetahuan bahwa apa saja berasal dari Allah. Itu kan. Karena menang di jane ya ora ono, mencapai di jane ya ora ono gitu loh. Menang di arep menang di. Saiki Jepang menit ke-90 kegulan ya toh. Wis saiki kuwi saiki ngarani kan Jepang kalah toh. Ning saiki coba istirahat 1 jam terus tanding menang kira-kira sing menang sing ndi. Burung mesti toh. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang permanen. Kamu menang itu sebenarnya satu detik. Setelah itu kemungkinannya sudah berbeda, bisa jadi Anda kalah. Jadi rasa bingung sama menang sama kalah, gitu ya. Dan seterusnya. Gitu kira-kira ya. Berikutnya Mas Iswan. Ya. Pertanyaan yang kelima itu mohon solusi dari Simbah masalah amanah orang tua dan istrinya yang sakit. Saya mohon Anda menghubungi Mas Ali atau Mas Zaki di belakang. Nanti saya akan pandu lewat WA. Ya Mas ya, langsung aja nanti Mas cari Mas Ali atau Mas di belakang panggung, Mas Ali atau Mas Zaki, catatan nomor handphone nanti saya pandu ke WA. Ada yang harus Anda lakukan di rumah orang tua Anda maupun di tempat yang Anda tinggali yang sekarang. Oke, berikutnya. Aku takon seiki jam rolas luwe ya, piye iki? Para Jus, Pak Camat, mboten nopo-nopo nggih? Apa jenenge ngancane bocah-bocah ben sok-sok iso dadi ampuh-ampuh kabeh amin ya. Ampuh iki ora hebat, ora ana sing hebat. Ampuh itu maksudnya kowe iki manfaat tenan kanggo ne wong akeh, kanggo ne alam semesta. Rahmatan lil alamin tu Rasulullahnya, Muhammadnya. Ya Pak Muzamil, tolong dijelaskan. Bahwa wa ma arsalnaka ka-nya itu bukan Islam tetapi Muhammad. Muhammad ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu artinya wa ma arsalna dan kami tidak mengutus kah kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi semesta alam. Oke, jadi sasarannya itu Muhammad. Islam adalah alat yang dipakai oleh Muhammad. Kira-kira gitu ya. Nah, betul. Muhammad itu selalu dipasang lalu sebagai uswatun hasanah. Jadi nek kowe ngomong rahmatan lil alamin aja umuk karo jenenge. Ning kowe dadi wong sing niru Kanjeng Nabi dan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Ngono kuwi penggawean dudu dudu dadi golongan. Niki rahmatan lil alamin, niki Islam Jogja, iki Islam Nusantara. Itu bukan soal golongan, bukan soal mazhab. Itu soal perilaku manusianya, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu urusan bahwa Rasulullah itu hidup sebagai pribadi yang merupakan rahmat bagi siapa saja di sekitarnya. Jadi urusannya adalah perilaku Anda, bukan itu klub atau golongan atau madhab atau organisasi atau apapun. Jadi tolong jangan ikut bertengkar soal itu. Gak ada golongan rahmatan lil alamin. Ini kelompok Islam rahmatan lil alamin gak ada. Karena kalau kelompok bukan rahmatan lil alamin namanya. Rahmatan lil alamin itu sikap, perilaku, bagaimana kita bisa menyayangi semuanya. Jadi jangan jadikan slogan-slogan terus. Islam rahmatan lil alamin. Bukan slogan rahmatan alamin ini, perilakumu dulu. Menyayangi semua orang, menyayangi bahkan sampai hewan, alam semua disayangi. Gak usah rahmatan lil alamin dibuat bendera. Kalau bendera itu bukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu perilakumu. Tingkah lakumu menyayangi semuanya gitu ya. Yang ada sekarang kan rahmatan lil alamin sambil mentidakkan yang sana bukan rahmatan lil alamin. Nah, nek kue rahmatan lil alamin kaya kok terima. Kaya kok terima, kaya kok sayangi kan begitu. Jadi dalam rahmatan itu merangkum seluruh alam semesta. Kan begitu. Jadi awak iki jangan kapusan karo kata-kata. Kapusan karo istilah-istilah, dan aku njaluk ojo bingung soalku. Sing penting perilakumu Muhammad. Ya Muhammad kan hamba lah kusine ngono kuwi. Ya Allah Muhammadkan hamba, ya Allah Muhammad. Kalau dikata kerjakan bahasa Arab ada enggak tuh? Hamidni. Jadi wiritan ya Allah hamidni, ya Allah hamidni, ya Allah. Ya Allah hamidni, hamid ya Muhammadkan hamba, Muhammadkan hamba. Sehingga Rasulullah merasuk bertajalli ke Anda sehingga ekspresimu adalah ekspresi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ya. Itu. Saja sudah berapa, Mas? Ini dari mau 6. Oke, 6 ya, sampai 6 ya. Strategi belajar siapa? Coba aku rasa sinau. Aku ora tahu sinau. Aku ora tahu maca buku, aku ora tahu. Aku maca buku ning komik karo maca sosok sabu inten. Kopi gue ya ora sing tak waca iki Winnetou and Shatterhand cerita Carol May mengenai suku Indian di Amerika, itu yang tempat saya baca. Kemudian yang pasti itu Nogososoro Sabu Inten, liana aku gak mojo. Tapi aku mojo Quran tidak pernah tidak. Saya menikmati Quran terus menerus. Karena Quran itu hudan lil muttaqin. Nek kue nek buku liane, kue main bacaan hurung garuan hudan. Nah itu kan hudan lil muttaqin. Jadi nek kue percaya Quran, ojo nganti orang mojo. Orang kita mengisah kalimat, orang kita mengisah ayat. Bendino kudu mbok isuk-isuk mbok arep turu, bos, pokoknya buka sak karepmu. Gitu loh. Wis cinta ono Quran, maka akan terbuka hijab di otakmu, saraf-sarafmu akan bergabung untuk menerima kompatibilitas dengan hidayah Allah. Aku ngene iki ning njaluk nang Gusti Allah kabeh. Apa wae sak karepmu? Aku menjaluk. Ya, Mas. Yang tadi yang amalah tadi ya. Katakan tadi kami mengalami permasalahan seperti itu. Nah, memang di dalam biasanya para ulama kan sering mengatakan setiap rumah yang dibacain Al-Baqarah itu tidak akan satu pun jin yang bisa berada di rumah itu. Dan alhamdulillah kami dan istri saya mencoba untuk mengaji. Ya. Tapi jin itu benar-benar saya bisa melihat sendiri. Itu kayak apa? Nah, ya makanya nanti Anda hubungi, nanti saya WA. Saya kasih kalimat-kalimat wirid untuk Anda baca, Anda sholat isya di dua rumah itu tiap malam. Sholat isya itu nanti Anda baca itu. Karena aku ngerti gue mesti urusan nikah gitu. Dan sana cari Mas Zaki. Ya, cari Mas Zaki sama Ale. Jin juga Anda jangan marah sama jin, jangan benci sama jin. Jin yo koncomu, kang masmu gue, ya. Lah iya. sini ya padha karo manungsa ana sing kurang ajar, ana sing asu, ana sing bajingan gitu ya. Ning ya ana sing alim, ana sing taat kepada Allah. Terus kenapa? Kenapa jin yang baik, jin yang taat kepada Allah tidak boleh memasuki rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah? Jadi itu juga tidak kuat itu logikanya. Saya kira aku ngomong, itu rumah yang ada anjingnya dan ada lukisannya tidak dimasuki malaikat. Asif aku. Kena pengen umur doa, kayak ada lukisan umur doa, ada sama ke malaikat itu. Mak Israel atau kau kuen yang cendol gue, ada lukisan nih, ada asu nih, ramu kita kuen. Jadi pakai akal juga mas, pakai akal. Jin itu juga jangan dibenci toh. Ah. Ojo benci sama jin kenapa? Nek wong Islam kini podo Islame, apa manusia apa jin itu kita sayang. Nek ora Islam, nek kafir, nek munafik, nek kita tidak tega. Itu namanya izzah alal kafirin, adillah alal mukminin. Wah izzah alal kafirin. Jadi wong kafir tu kok mesake? Izzah itu artinya rasa tidak tega. Ono wong kok maling, ono wong kok mitnah aku mesake lo. Soalnya sing beruntung mesti sing difitnah lo. Gitu loh, sing memfitnah mesti sing rugi akhirnya. Maka kita tidak tega kepada orang yang jahat, gitu loh mas. Jadi anda juga sama jin, selama ini kan kita memang disuruh punya mindset bahwa jin itu jahat. Ojo toh, ojo mulu toh. Bahkan setan dan iblis saja saya tidak benci kok mas. Ini ojo pisan-pisan ngongkon-ngongkon aku mempengaruhi aku. Monggo nek ajeng sareng-sareng mriki Mas Iblis monggo. Ning ngerti lho aku ora manut kowe lho ya. Mungkin Mas, Mas, saya tidak berani benci kepada siapapun. Tidak sama sekali. Karena iblis juga menjadi iblis itu saya curiga juga karena kehendak Allah. Dan itu diizinkan Allah sampai hari kiamat untuk berlaku dan bercasting seperti itu. Itu ya Mas ya. Jadi pokoknya nanti Ubi Mas Zaki Mas ini saya pandu lewat WA ya, nanti anda lakukan beberapa malam, terus nanti laporan dan seterusnya, insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan jalan. Tapi dibersihkan dulu mas, diikhlaskan dulu mas. Apapun yang anda alami itu dari Allah dan Allah punya rahasia ya. Jadi pasti nanti akan alam nasroh laka sotrok, nanti akan dilapangkan dada anda. Wawadok rewa rofak rewa wadok na'angka bizrok Allah diangkoto dohrok, kemudian warofak na'angka dikrok. Karena apa? Pak inna ma'al usri yusro. Benar-benar loh inna ma'al usri yusro. Pak inna ma'al tafansop sing usah kapit terus ke lakonono. Neng berharapnya angen-angen le ngantu-antu le berharap-harap apa jenenge njak sing kok jagake ning Allah aja jagake awakmu dhewe aja jagake sapa wae wa ila rabbika farlo dan itu berarti tidak boleh wa ila rasulika farlo tidak bisa wa ila rabbika farlo hanya wa ila rabbika farlo pokoke atimu nek nglakoni apa-apa kowe berharap nang Gusti Allah tok. Untuk tambahannya gue tersenuh kanjeng Nabi, tapi tetap harapan yang akan anda terima adalah berasal dari Allah. Benar ya, bismillah ya. Tak tengah gue lebih tenang, gue tatap, gue sabar, gue ikhlas. Amin. Nah selanjutnya, yang benar agama harus dibudayakan atau budaya yang harus siapa? Bipanis, moga bipanis. Ya. Kalau agama dibudayakan kan berarti agamanya jadi budaya, budayanya jadi agama itu. Jadi yang benar itu budaya itu alat untuk seperti disebut oleh Mbah Nun tadi, alat untuk mengaplikasi, mempraktekkan agama dalam ruang kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh budaya. Apakah budaya punya nilai agama? Kalau ada tarik ke belakang, kalau ada tarik ke belakang sampai Nabi Adam, semua tingkah laku manusia itu sebenarnya bernilai agama. Sebenarnya, tapi kemudian seperti aliran sungai, semakin jauh dia semakin banyak kekotoran sehingga harus dibersihkan terus menerus. Sebenarnya tidak ada. Ini kan karena ilmu-ilmu sosial antropologi ada ini budaya ini agama. Sebenarnya nggak ada itu. Itu hanya konsep teori-teori yang ada di pikiran kita, diciptakan di pikiran kita. Kenyataannya itu satu-satu. Ketika agama turun, itu sudah jadi budaya. Aku yang mau cek Quran ini budaya apa lagi? Suaramu ini budaya macam-macam artinya loh, terus kita beda-bedakan apa itu bukan sesuatu yang berbeda. Sama tadi dengan pertanyaan apa bahasa tadi, bahasa itu suka itu ya aneh banget di bahasa seperti Nabi Adam. Jadi kita ini ditarik sebenarnya itu kalau anda lihat contoh contohnya banyak sekali. Apa yang disebut budaya itu sebenarnya kan ekspresi manusia berhubungan dengan Allah, dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ini kan agama, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi batasnya di situ. Kita jangan selama ini kan karena orang mengacaukan ini budaya, ini bukan agama, ini bukan ajaran. Lah, itu yang membuat kita kacau, membuat penilaian-penilaian itu. Padahal kehidupan kita sehari-hari ya itu budaya. Dan Islam, din, kalau kata-kata din, ada seorang ulama besar yang mengatakan din itu ya dirimu itu. Jadi ada teks, ada agama, ajaran, artinya ajaran ya. Kita sebut, kita bedakan sebentar, tapi sebenarnya enggak berbeda ya. Ajaran dari Allah. Ketika itu menjadi dirimu, menjadi din, itu agama. Din itu apa yang kamu lakukan sehari-hari, apa semua, apapun yang kamu lakukan sehari-hari itu agamamu. Oleh kebudayaan sosiologi itu disebut budaya. Budaya itu agamamu sebenarnya. Kalau kamu mau melihat seberapa besar agamamu, lihat budayamu. Karena itu inna sholata tanha an fahsha wal munkar, misalnya contohnya. Sholat itu input, outputnya, outcome-nya tanha an fahsha wal munkar, itu budaya. Anda menjauhi yang buruk dan yang munkar. Itu laku budaya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya itu. Itu hanya istilah-istilah karena muncul ada orang-orang dari katakanlah aliran-aliran baru dari Saudi dan lain sebagainya. Ini budaya, ini enggak nganu. Hanya itu saja. Sebenarnya kalau mau teoritis justru itu teori yang salah, cara berpikir yang salah. Sama dengan cara berpikir tadi. Indah, benar, baik, indah dan benar itu dipisah-pisah, sama itu. Sebenarnya seharusnya satu kesatuan. Sama agama dan kebudayaan itu satu kesatuan. Mungkin itu Jack. Tak lewat definisi rotok sekolah gitu ya. Agama itu 100% ciptaan Allah. Kalau budaya itu ciptaan manusia tapi dipengaruhi Allah. Jadi manusia tidak bisa 100%, tapi kalau Allah bikin 100%. Coba ya. Kalau agama ciptaan Allah 100%. Kalau budaya itu bikinan manusia, tapi dia tidak bisa 100%. Misalnya kamu bikin tari balet, kamu bikin gerakannya, tapi yang kamu gerakkan bikinan siapa? Dari jiwa Gusti Allah. Semua bikinan Allah. Ya, ya. Jadi kalau sekarang kita hanya boleh melakukan yang agama, tidak boleh yang budaya, berarti kue mangano pari. Cepari ini kainannya Gusti Allah. Neng nek wis kok tutu kok liwet, ini kainannya menungso. Neng menungso neng iso gawe berdasar apa yang dibikin oleh Allah. Tidak bisa manusia bikin sendiri. Nah, jadi agama itu, budaya adalah cara menerapkan agama. Nah, nanti di dalam syariat baru ada pembagian. Ada perilaku Anda yang 100% harus perintah Allah, ada perilaku yang boleh inisiatif Anda. Itu namanya mahdhoh dan muamalah. Kalau mahdhoh, sholat lima waktu ya sudah begitu. Sholat lima waktu jangan ditawar, jangan dinyang. Rasa gawe lomba sholat kreatif rasa. Sholat dengan gerakan pencak rasa. Pokoknya nek sholat menunggui, belum ora gelem, agar memaknai ini piye. Kok maknai sebagai rasa syukur, walah Gusti Allah gawe sembarang aku gari pemak, mosok ming sembahyang ping lima ora gelem. Nah, anggaplah itu adalah pengabdianmu kepada Allah atau bayar utangmu nang Gusti Allah. Jadi pemanaannya monggo masing-masing. Nah, pemanaan itu budaya. Gitu loh. Makanya di fikih tidak dipersyaratkan sholat harus khusyuk. Yang ada adalah takbiratul ihram sampai tahiyat, yang begitu. Oke. Jadi kalau mahdhoh adalah 100% bikinan Allah, kalau muamalah bikinan manusia, tapi tetap berdasarkan bikinan Allah. Kalau muamalah menungso murni kayak seperti misalnya gini, kalau kita urut makhluknya, kalau malaikat 100% bikinan Allah dan semua perilakunya adalah perintah Allah, malaikat, pohon, alam itu 100% bikinan Allah dan perilakunya 100% di setel oleh Allah. Wis ana godhong menungguwi ya to, cukule wit pitan menungguwi ya to, itu semua ciptaan Allah dan tidak binatang, alam, malaikat tidak punya peluang dan tidak diberi kemungkinan oleh Allah untuk kreatif. Nek menungso dikei peluang untuk berinisiatif dan negosiasi. Bekalnya adalah akal dan hatimu. Gitu loh, jelas ya. Budaya itu apa? Ketika Anda menerapkan agama, itu budaya. Nah, agama tidak diterapkan dengan budaya, piye carane nglakoni? Wong kowe saiki sembayang kowe kudu gawe masjid, gawe sajadah, gawe kloso. Begitu kowe gawe kloso kuwi budaya jenenge. Meskipun bernilai agama atau berasal usul dari agama. Mudah-mudahan jelas ya Mas ya. Jadi apakah budaya harus diagamakan? Lu yang tidak bisa agama tidak bisa diterapkan kalau tidak ada budaya. Budaya jebol nek kowe ora berdasarkan agama. Kan gitu. Itu kan yang padha karo apakah nasi harus diberaskan atau berasnya harus dinasikan? Nah, ya ora kuwi asal usule sego kuwi sego beras. Ki jowo wong barat ora mudeng bedane beras karo nasi karo pari. Nek wong barat iki mung siji, rice. Nek wong Jawa wis cetha yen nek seneng wititan jenenge pari, nek wis dineni jenenge gabah, nek wis ditutu jenenge beras karo menir, nek wis diliwet jenenge sego, nek wis dicampuri karo penyet-penyetan jenenge sego penyet, sak piturute kan gitu. Jelas ya, nek wong barat kan ora mesti bedane, dadi nek kuwi ana daya wong barat kuwi tawar you want to eat rice, sir? Yes. Sugono gabah. Rais kok ya toh. Yang ngono toh. Nah, kowe kok ora bangga dadi wong Jawa iki, wong Jawa wis jangkepe kaya ngono. Jangkep pol. Jangkep tidak ada peradaban dan kebudayaan lain yang sejangkep Jawa, kok wong Jawa kok ditinggalkan. Termasuk Indonesia iki ya piye toh kowe iki Indonesia kok dibilang bukan Jawa. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Palu, ya Tolaki, ya Kendari, ya semuanya. Lah nek ora ana Tolaki, ora ana Sasak, ora ana Dayak, ora ana tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Indonesia. Gaduh-gaduh itu cuma nama dari gabungan dari semua benda-benda itu. Bendanya jangan dihilangkan, jadi jangan bilang ini gaduh-gaduh bukan lontong. Wis lontongnya singkir ke. Ini gaduh-gaduh bukan kubis, kubisnya singkir ke. Ini gaduh-gaduh bukan kacang, kacangnya singkir ke. Ini gaduh-gaduh bukan lombok, lombok singkir. Akhirnya piringnya kosong. Ini gaduh-gaduh nih. Kan gitu. Dan dasmu kuwi gado-gado. Kaya sok ndas kae jaran karwan to. Sok ndas nek kowe nang mantenan kae nek keri tekomu ya to, kowe lak wis kentekan panganan ning jari apa jenenge? Wadahe gedhe kae ning ngono banyune iki ana ngene ora ana papane. Terus kowe takon nang tuan rumah iki opo telas telas piye iki sok ndas e? Kok sok ndas piye ditelok dhewe ngene iki. Oke tok ndak semua berarti sok ndas. Oke wong wong Jawa iki iso wae. Sembuaran ki ora ana jadi ini. Ikhlas tadi. Kalau engkau sudah bisa menikmati penderitaan ya. Kalau semula kamu menyatakan itu penderitaan, tapi begitu kamu menerimanya dengan ikhlas dan besar pada penderitaanmu, kemudian kau menemukan apa kenikmatan di dalam penderitaan itu, maka itu yang disebut ikhlas dan sabar. Kan gitu kira-kira. Oke. Okay. Sak nomor lagu sih ya. Kesel ya. Kesel ya. Oke, sak nomor lagu apa dangdut? Hah? Ibu-ibu mau seorang menyanyi terus nggak seragam. Ayo ibu maju. Mbak-mbak. Mbak, ayo mbak. Maju mbak. Hah? Iya tadi mbak-mbak baru maju. Nyanyi. Ayo bareng mbak. Iya bareng mbak Yuli. Ayo. Ayo mbak. Ngajarnya Mas Bertang. Ayo kayak kami nyon sewu, nyon sewu, nyon sewu. Ayo mbak. Dan sudah dicatat. Oke Mas Islami, tolong berikutnya. Bismillah, kita sudah hampir setengah satu ini. Udah lewat setengah satu. Rawa apa ya, bismillah ya. Baik selanjutnya. Mohon Simba Sri, mohon dipisahkan tentang umbu tadi. Umbu itu ya untuk umum saya kira tidak begitu tahu. Itu saat itu orang yang saya akui sebagai guru saya tahun 70 sampai tahun 75. Intinya sederhana, dia orang yang sangat otentik, orang yang sangat asli, khulus tadi yang kata Pak Muzamil tadi. Artinya kalau Anda melihat umbu itu, aku takonin, tahu ketika ketok ora? Cinta ketok ora? Jadi yang kelihatan adalah kehadirannya. Allah tidak kelihatan tapi kehadiran kasih sayangnya ketok gitu ya. Jadi nek kowe ngukur wong ya aja didelok sing ketok to. Kudu didelok jerone sing ora ketok yang tidak kelihatan. Bisa tauhid umbu itu orang yang sangat bertauhid tapi tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa dia bertauhid. Tapi kalau melihat hidupnya dia sangat bertauhid. Sekarang saya tanya, ulama-ulama, tokoh-tokoh politik dari yang aktivis agama, itu menurut Anda mereka bertauhid enggak? Sekarang tokoh-tokoh agama yang menjadi politisi, yang menjadi pejabat, itu menurut Anda mereka itu menomorsatukan Allah apa tidak? Bertauhid itu apa? Menomorsatukan Allah, gampangannya ini ya. Bukan percaya bahwa Allah itu satu, bukan hanya gitu, tapi hidupnya itu mempertimbangkan bahwa Allah itu yang utama. Jadi tidak berani melakukan hal-hal yang mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Itu namanya bertauhid. Nah, sekarang saya tanya, kebanyakan tokoh-tokoh agama yang terutama yang ikut berpolitik, itu menurut Anda menomorsatukan Allah apa tidak? Anda menjawab tidak. Nah, kalau ngomong tentang umbu, saya ingin mengatakan yang saya temukan pada umbu adalah orang yang hidupnya sangat bertauhid, sehingga dia tidak kepincut sama dunia, sehingga dia tidak melakukan royokan, tidak cari apa-apa yang kira-kira bertentangan dengan kehendak Allah. Kira-kira gitu. Berikutnya Mas Silomi. Selanjutnya, masalah saran untuk tetangganya yang berkelahi agar bisa rukun. Tadi sudah jawab mengenai kelengkapan tadi. Ya. Ya, jadi yang menungso orang yang sepertiga, orang yang bener kok, neng yo apik, neng yo indah, gitu ya. Ojo meng agomo tok yo budaya, karena budaya itu adalah wujuding agomo dalam kehidupan manusia. Karena manusia justru ditawari Allah untuk punya alat-alat melakukan budaya, karena budaya itu merupakan aplikasi dan implementasi dari agama. Meskipun nanti tetap ada bedanya agama sama budaya, misalnya aurat itu agama, tapi klambine kuwi budaya, ngerti ra? Cerita ya. Menghormati orang tua, birrul walidain itu agama, tapi ngapurancang itu budaya. Itu perwujudan dari birrul walidain secara Jawa. Kira-kira gitu. Saya kira sudah sangat jelas. Monggo, Mas. Iya. Ke-10 tadi juga sudah, masalah Islam rahmatul alamin jadi. Ya, sudah, insyaallah. Kemudian selanjutnya, pertanyaan ke-11, masalah pemimpin yang tidak ngasih uang. Tadi kan klaimnya bagaimana? Kalau... Jadi intinya biasanya kalau... Alim raga yang utama adalah tiga orang itu yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ya. Satu orang yang punya kelebihan air, kemudian tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang memilih mengangkat satu pemimpin karena dia dikasih uang. Kalau tidak dikasih, dia tidak akan memilihnya. Yang ketiga, orang yang memilih orang yang lebih rendah kualitasnya, padahal ada orang yang lebih baik. Itu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Jadi pertanyaannya apa? Praktiknya menunggu itu. Nah, itu cepat bagi kesimpulannya. Apa yang ditanyakan? Mas Islami. Ya, Mas. Pertanyaannya? Saya ini ya ojo ngono. Lah iya. Ya milih orang yang gue atau orang yang gue tiga duit. Iya. Mas, makanya saya minta tolong untuk standby di depan, toh ya Allah. Ya Allah. Yang pilgub ibaratnya ya, kita ibaratnya sebagai warga tidak setuju dengan program-programnya, pas pada waktu pencoblosan kita tidak memilih, itu dalam hukum bernegara dan ataupun menurut agama itu hukumnya orang seperti itu gimana? Anda tidak milih itu kan satu bentuk pilihan. Neng nek kowe mesake karo negara, mesake karo TPS, mesake karo sing nyambut gawe niatke, ya kowe moro. Mlebu nang kotak kae. Lah ana sing ngerti to kowe nyeblos ora. Lha iya makanya wong itu kan rahasia, kok repot wong rahasia wae. bahwa kamu datang ke TBS itu kan karena kamu sopan sama orang sakit kayak wis nyambut gawe setengah mati nyapi kok kowe ora milih kan yo ora penak yo wis kowe teko perkara kuning jero ki nyoblos ora kan kira rahasia hanya Allah sama Anda yang tahu gitu loh kowe kan milih dhewe pertimbangan aku ora mangan orang mbok oplosan mergo ngene aku ora mangan sing biru piring ki soalnya aku ora cetho iki sego tenan kok kapur barus terus ora kok pangan mosok kok disalahke Gusti Allah mosok ora ngerti ngono wae ngono takon wis cetho to ya ya Mas nah kula nganu cak kula pendeta tone mboten kula coblos sekali-kali ngapusi dhuwur-dhuwuran atau Pak cak biasanya kan kene diapusi terus ngoten terus kowe mau pertanyaane apa pertanyaannya ini ku saya ini ku ditompo apa boten atau ini dicoba ini harus takon aku jane ora aku ora iso jawab angka 8 tanpa saya mengurut dari angka 1 iki nek tak jawab kowe aku ya mesake mulane aku ora ngomong ngene iki iki negara iki salah sak ora meng 8 sama niki siji loro niki wis salah dadi nek ning nyoblos ora nyoblos golput iki dosa ora salah ora itu meng nomor 8 sama kita harus tahu seangka satu duanya nah ini negara harus dibenahi sejak dasarnya ibarat mobil turun mesin sampai sasisnya ngono lho ning nek kita omongke mesake suatu hari akan ada revolusi konstitusi kowe saiki ngerti ra bedane negara karo pemerintah dereng dari negara ya oke lah kowe ora ngerti kuwi yo rakyat durung ngerti pemerintah ya ora ngerti arti apa ke wong ora ngerti muga-muga tiap Singapura Gusti Allah wong ora mudeng aku saiki takon sing nyelenggarake pilgub ini sapa pemerintah ya lho terus gubernur ki pemerintah apa itu pemerintah lho ngene lho Dik bapak karo ibu duwe anak ya pilgub kuwi gubernur kuwi anak KPU tau panitiane KPU kuwi bapak ibune apa anake kuwi mau lak ngomong sing nyelenggarakan pilgub pemerintah kuwi ngerti lah nek anak kuwi mesti anake bapake tau anak ibune tau nggih nah KPU sama gubernur itu yang ibu yang mana yang anak yang mana KPU gubernur sing anake sing ndi? Sing anake kuwi KPU-ne apa gubernure? Gubernur kuwi anake. Lho jaremu mau sing gawe pilgub kuwi pemerintah. Monggo pemerintah iki gubernur iki pemerintah. Kuwi ngerti ora kuwi? Ngerti ora iki? Ndi ibune ndi anake? Ndi ngene kebonen ndi budele? Kulo bingung kok jan ngopo masalah negara. Bingung mumet kulo. Dan saya ya bapak-bapak dari Koramil dan bapak dari Polsek, saya ingin mengatakan di Indonesia ini pancen ora cetha. KPU itu institusi pemerintah secara resmi. Itu lembaganya pemerintah. Mongko sing gawe pemerintah dhewe. Sing dikompore sing dipancine. Sing di bapake sing di anake ora cetha. Lah nek ora cetha kuwi mesti ora dadi apa-apa mesti rusake. Ngerti ora? Aku jis coba kita utuh tak ambak ke sithik ngene. Kowe ngerti ASN? Ten. Wah, jar kamu sing apa-apa kok. ASN kuwi aparat sipil negara. Wis. Ngerti bupati? Terus sing ning kantor bupati kia kan ASN ya. Aparat sipil itu nek dia jenis PNS pegawai sipil negara. Bupati duwe hak ditaati ASN apa ora? Punya. Gadah. Kok gadah? Ayo sport nek canome kaya ngene iki wis saya modar negara. Aku takon, nek bupati ASN apa dudu? Bukan. Kalau bupati itu harus ASN atau bukan? Bahkan kalau ASN enggak boleh mencalonkan diri tuh. Nah, jadi bupati itu aparat sipil negara atau bukan? Jadi bu, kalau dia bukan, dia atasannya ASN atau bukan? Atasan. Heh? Kok atasan? Ya, bupati itu pegawai outsourcing. Disewa 5 tahun. Cepat ya? Nah, ASN seumur hidup sampai pensiun, bahkan dapat gaji pensiun. Betul enggak? Yes, ini be, alon-alon. Nek kowe iki aparat sipil negara, kowe tak ate nang sapa? Negara. Ede. Ayo kowe senang. Ayo dijak. Negara. Apa aja apanya dari negara yang ditaati oleh ASN? Apanya? Aturan. Aturannya, undang-undangnya. Jadi ASN taat kepada undang-undang negara. Kalau bupati, ASN bukan? Bukan. Bukan. Lah, terus dia taat kepada siapa? Undang-undang peraturan. Peraturan siapa? Peraturan yang sudah dibuat. Dibuat oleh siapa? Negara. Negara. Nah ini loh, contoh bahwa kita itu sampai hari ini belum ngerti bedanya negara dengan pemerintah. Gini, KPU itu, gini, aku takut nangkep, KPU itu lembaga negara atau lembaga pemerintah? Nah, loh, lembaga pemerintah kok nggawe pemerintah? Kita lucu lagi, anak kok ngelahirke bapake? Iki loh, mereka logika bernegara kita ini belum jadi, bahkan pada pemerintah sendiri begitu. Orang ngerti bedanya negara karo pemerintah. Ngertinya trias politika, itu pemerintah. Trias politika itu legislatif, eksekutif, yudikatif, itu pemerintah. Nah di luar pemerintah ada negara misalnya urusan KTP. KTP itu kan tanda kewarganegaraan, betul enggak? Berarti urusannya siapa? Negara, bukan pemerintah. Pemerintah itu dikongkong ngurusi listrik, sing bagian dikongkong ngurusi banyu, kongkong tuku rokok, kongkong goleke, kongkong nyupir, kongkong goleke uyah, ngulur dekwi pemerintah. Nek negara, TNI ini aparat negara apa pemerintah? Ayo, ayo sinau. Aparat negara. Negara. Siapa yang paling atas dari TNI? Rakyat. Oke, pokoknya suatu hari deh tak jaluk nyinau niki anak-anak ya. Iki rasa saiki ditawake. Tak jaluk anak-anakku sinau bedane negara karo pemerintah. Misalnya ini, kowe anakmu lahir. Anakmu lahir, kowe lapor nang kantor apa? Kantor ini kowe kudu daftar sebagai warga negara apa kowe lahir projo itu berarti wis warga negara menurut undang-undang. Bayimu kuwi wis warga negara apa daftar sik lagi warga negara? Nah jadi kowe ora ngerti undang-undang. Begitu kowe lahir kowe wis warga negara kita kowe iki. Begitu kowe lahir, kowe wis warga negara. Kewajibannya negara memberi tanda bahwa kamu warga negara berupa KTP. Sing dikon gawe KTP pemerintah. Kuwi meng wong kompon-komponan ngerti lah. Lah kok saiki rakyate sing kudu njaluk KTP, sing butuh KTP kowe apa pemerintah? Pemerintah. Pemerintah. Lah kok kowe sing kudu njaluk? Ya, sik-sik aku jangan ngomong kalau enggak itu enggak jadi. Iki bener ora? Salah. Jadi kudune kowe diteri KTP apa kowe sing njaluk KTP? Kudune diteri KTP iki nek kowe ngerti hakikat bernegara. Dan sik oke banget iki masalahe. Oke banget, tapi kita enggak ngerti itu semua mulane kowe diapusi terus. Kowe mung dituku 20.000 kok terima. Akhirnya kalau ngene iki terus rakyate ya wis kowe mesti dihapus tok isine. Mulane saiki anak-anak muda saya minta sekeliling Indonesia untuk ayo disinaoni. Aku ora ngongkon kowe brontak ora. Ning sok-sok kowe gawe negara sing apik sing temoto tenan, sing ngerti bedane pemerintah karo negara. Kowe ngerti ya, ngono ya. Akan dari Inggris itu negara apa kerajaan? Berarti yang paling tinggi siapa? Raja. Terus Perdana Menteri itu siapa? Nah, gue ingat saya lihat kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Majapahit kalian menunggu ya, yang buruk kepala negara, Gajah Mada, Perdana Menteri, kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan ini tidak boleh berinisiatif apa-apa, mending dikongkong. Jadi presiden pemerintahan itu hanya disuruh oleh kepala negara. Sing gawe keputusan macam-macam negara, pemerintah tinggal melaksanakan. Jadi tidak ada kok bantuan presiden. Loh, wong kowe iki wong digaji kok kowe duwe duit kanggo mbantu rakyat. Duite sapa? Tidak ada bantuan untuk rakyat, duite rakyat dhewe kok. Iya lah. Kudu ana pemerintah iso urip nek ora ana rakyat. Kowe duitmu dhewe kok kowe gelem diarani ini bantuan untuk beras rakyat miskin. Bantuan dasmu kuwi wewekmu dhewe. Ngono ya. Oke, mulai janji ya sinau bedane negara dan pemerintah. Kuwi browsing negara bukanlah pemerintah atau pemerintah bukanlah negara. Engko ana bukunya teman kita namanya Pak Pipit Ruhiyat. Baca buku itu, browsing nanti ya. Negara pemerintah bukanlah negara atau negara bukanlah pemerintah. Beda kepala keluarga yang omahmu, kepala keluarga karo kepala rumah tangga beda. Iya lah. Duit gaji ini nang bapak apa nang ibu? Ibu. Eh? Ini biar lah saya. Kowe ngantor. Duitnya nang kowe apa nang ibumu? Nang bojomu? Suka kantor gue lho? Eh? Wes kowe di bojo. Kowe nyambut gaji di kantor. Gaji dari kantor nang bojomu apa nang kowe? Neng, jenengan toh? Karena Anda kepala keluarga. Payu deh. Ya sudah apa-apa. Karena Anda kepala keluarga, ora apa ya iki pembelajaran ben susuk kenangan apik Indonesia iki ya. Mas tak terus ki, Mas. Tapi saya ngurusi tawon sapa? Ibu, saya ngurusi bayar sekolah anak. Saya ngurusi urusan rumah tangga. Berarti ibu atau emak adalah kepala rumah tangga. Beda enggak kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Saya nyambut gawe sapa? Kepala keluarga. Dari uang kepala keluarga sebagian dikasih ke kepala rumah tangga diamalkan untuk ngurusi listrik, banyu, sak piturute. Ngerti bedane ya kepala keluarga karo rumah tangga. Kepala keluarga kuwi jenenge negara, nek kepala rumah tangga kuwi jenenge pemerintah. Nah, di Indonesia ora cetha sisteme. Kepala negara sama dengan kepala pemerintahan. Aku saiki takon. Aku saiki takon karo kowe, ya. KPK itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Ayo mas, ragu-ragu dong. Ayo mas, KPK itu negara, oke. Negara, oke. Nek presiden sekarang ini kepala negara apa kepala pemerintahan? Nah, kui dua-duanya kui bapak karo ibu berarti wandu le. Bapak karo ibu jadi siji ora iso. Terus saiki sing ngelantik ketua KPK siapa mas? Sing ngelantik ketua KPK. Terus sing ngawasi presiden korupsi pora sapa? Loh, wani apa KPK? Wong jadi dilantik kok. Angel iki jenenge negara peko. Ayo dirubah kapan-kapan ya. Ning sinau se tahu persis dulu baru merubah. Merubahnya pun harus pelan-pelan bertahap, ojo revolusi, ojo radikal. Bil hikmah wal mauidhatil asana, aku ki murui masa depan. Aku nek aku ora duwe kepentingan apa-apa. Dan saya ngomong gini tidak hanya kepada Anda, kepada siapapun saya ngomong ini iki. Gitu loh. Pancen sing bener ngono kuwi. Jadi misalnya kita kan dari Belgia, sing ingin menang musuh Jepang, itu pernah tidak punya pemerintahan hampir 6 bulan. Tapi semua tetap jalan, karena negaranya tetap ada, pemerintah Rano Rapopo. KTP tetap jalan, santunan anak yatim tetap jalan, apa jenisnya, subsidi sosial tetap jalan, lalu lintas tetap jalan, karena polisi itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Meskipun tidak ada pemerintah, polisi tetap mengamankan, betul kan? Tentara juga begitu, tentara negara Republik Indonesia bukan tentara pemerintah. Jadi atasannya Pak Dan Ramil dan Pangap itu bukan Presiden Jokowi. Ayo lo Pak Polisi. Ning mergo kowe peko. Kowe diatur sing sudune ora kuwasa nang kowe. Lek iki ora kerubah wis kowe arep takono kowe mesti hati-hati kowe. Gitu ya. Besok-besok kita rubah semua itu. Kalau kita tidak bisa merubah, Allah yang akan merubah. Allah tidak tega kepada rakyat Indonesia dihapusi terus-menerus, ya. Aku orang lawan pemerintah lho. Aku ngepake di sini loh tempatmu. Gitu ya, kuplok ini yang sirah, aja kuplok ini sikil. Sepatu ini yang sikil, aja sepatu ini. Jadi aku berontak kok nang sepatu. Orang tuh, aku menyalahke sing di tempat yang tepat, gitu ya. Jelas ya mas ya. Neng nek jenengan ora sinau, aku ya ora optimis. Ayo sinau mulai saiki. Orang yang sinau kenegaraan, tapi juga sinau bisnis, sinau tertib, tekun. Legal, kreatif, ya, semua sinau, itu ya. Kalau desa lain lagi strukturnya, desa ini jadi sapi banget. Mungkin itu wis duwe desa mawa coro negoro mawa. Nah, desa ini saja dirusak sejak zaman Pak Harto. Akhirnya desa negoro ini rata utoto, desa ini saja wis mulai orang mawa coro. Maka Pak Kasun, Pak Lurah, Pak siapapun pertahankan desa dengan mawa coronya itu. Karena negara akan mawa toto kalau desanya mawa coro. Maka negara harus belajar kepada desa. Tua mana desa-desa di Indonesia dengan negara Indonesia? Tuan Diki Sunda luhur karo Republik Indonesia. Nah iya, iki ono gudel merayak karo kebone. Indonesia kok main anak buncit toh. Sebelum Indonesia sudah ada. Bung Karno lahir sebelum ada Indonesia, betul enggak? Ada Indonesia setelah Bung Karno umur 45. Pas umur 44 isi dulu ono Indonesia. Jadi Indonesia mohon anda pasar sithik lah. Aja sombong-sombong Indonesia iki. Kowe kudu sinau karo wong Jawa, sinau karo wong Sunda, sinau karo wong Tolaki, sinau karo wong Sasak, sinau karo wong Dayak, sinau karo wong Bugis, Mandar dan lain sebagainya. Aja njur kowe merasa atasane Jawa. Lah kowe iki cah wingi sore. Jawa kuwi wis kejaman biyen. Jawa bahasa Indonesia iki nerjemahke cara Jawa ya ora iso. Pesing bahasa Indonesianya. Ra ono. Bajet ra ono. Bajin ra ono. Banger ra ono. Apa meneh? Tengi ra ono bahasa Indonesia. Ono iki mung njupuk saka Jawa. Ya toh. Nek Indonesia iki nek bahasa Jawa kuwi wis jangkep sak jangkep-jangkepe. Mestinya Indonesia itu belajar kepada Jawa, jangan belajar kepada Belanda, Inggris, dan Amerika. Meskipun mereka tetap boleh kamu baca untuk belajar, tapi guru besarmu adalah Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Itu guru besarmu. Begitulah seharusnya Indonesia. Ini ya. Pak, ya, Pak Kasun yang di depan ini kan nanti setelah acara disediakan daharan. Nek nggo kowe badokan. Tapi Jawa ya ta Pak ya. Jawa ta Pak ya. Nek kowe sing panganan gurine. Gurine cekekan. Jeglakan. Ngono Jawa. Ada tingkat yang bermacam-macam. Ah saiki kowe kon ndak cak monggo nyekek. Lah tak tonyo ra iku ya. Ya ra. Nah, Jawa mau coro, desa wis mau coro kok ora gelem sinau Indonesia nih. Saya merindukan Indonesia yang belajar kepada mbah-mbahnya, belajar kepada bapaknya, belajar kepada buyutnya, belajar kepada semua masa silamnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Mas Islami. Iya, mohon solusi bisa cinta budaya sendiri. Oh, cinta kepada budaya sendiri. Iya. Oh, Surabaya, akhirnya Bali meneng. saiki kowe Korea-Korea wis ora apa-apa sak karepmu lak bosen dhewe suwe-suwe. Akhire mesti bali Jawa, wis tenang wae ora masalah. Wis tau cah SMA nek isih SMA kuwi mbayang nganggo motor ngene model rambuté model, engko bar SMA ra iso kuliah kudu nyambut gawe gelem gerem bali meneh to. Iya lah. Ya tau wis ngono meneh, ya tau ngepit meneh ya ora apa-apa. Wis tau tenang wae, manusia itu berkembang, manusia itu berubah, manusia itu akan mencari yang paling sejati dan gejala-gejala yang sesaat itu ndak usah kamu perhatikan. Ora apa-apa Korea yo ben. Ora apa-apa kono. Lah suwe-suwe yo apa ya iso urip terus ya iso. Meneng-meneng kok Korea itu ya ora iso. Kuwi mung jenenge mode. Mode iku apa ya? Tren, tren itu cuma sesaat. Ora apa-apa. Ora apa-apa sejarah itu ora apa-apa. Rasa cemas. Mesti Bali Jawa. Wayang ora mati, ora iso mati. Saiki misalnya jalan, saya oke jalan kok saiki. Kalau melihat perkembangan zaman seharusnya tidak ada jalan lagi tapi tetap saya oke jalan. Ning Jawa ora ana sekolah perjalanan Habirando misalnya ning Kalimantan di Jawa wis ora ana. Ning tiba-tiba di Jakarta di tempat sekuler yang sudah tidak Jawa muncul jalan cilik. Bahkan di Amerika ada jalan. Tenang wae kowe. Wong nek wis dadi akeh ora iso digodhog. Tidak cair. Nah Jawa itu wis akeh, wis mutiara, wis diamond, wis permata, rasa tiap apa ke. Iso kelelep, iso terkubur, tapi dia akan muncul lagi, jangan khawatir. Dan seluruh dunia akan belajar kepada Jawa. Khawatir, tenang ya. Apa mana Jawa, Rabi, karo Islam, wis ditumbuh, ketemu tutup, beres. Jawa karo Islam ini pas, cocok banget. Mulanya rano Nabi ini, mereka Jawa wis cukup. Terus jadi orang ngapir kafe. Kan gitu kan. Sing butuh Nabi ini sing yang pokok-pokok ra iso-iso lain ya. Sing ra sopan ra pokoknya dikai Nabi. Anak orang Jawa ini ra nganggu Nabi. Wis api ini kaya ngono. Wis sifatnya Jawa ya. Wis njawani. Wis loman. Ora adikang adikung. Adikuno. Ora dolim. Sapi turutin. Mulanya nek. Kalau Jawa ini. Wis lakui Melayu sekolah Jawa. Yang apa akhirnya kuyo. Bali menerun. Aku kalau kayak kandeng keliling Malaysia diantar oleh pegawai-pegawai tinggi dari Kementerian Kebudayaan Malaysia. Karena kan harus komunikasi dengan bahasa Melayu, saudara-saudara, ini ada dari Yogyakarta, mana kata? Terus dia sing di pengantar, terus bariku aku lagi kalau kayak kandeng pentas, terus karena kita pentasnya terus-menerus setiap hari, terus akhirnya singantar kita, MC-nya itu kesel, terus nangguri karena aku terus dia ngomongin asu, kesel tenang aja loh, gue itu ngerti aku lo karang nganyar loh aslinya oh jebule wong Jawa wah bahasa Melayu kayak yoyo jebule asa asu, asa podowa iya, tenang gue wong Jawa gitu jebule, aku ini Mahathir ku yo wong Jawa Tengah, Mbah Lek. Wong Jawa Tengah. Oh, iso tau tenang bae Malaysia. Mbah Lek lho nang ben bae. Ono apa meneh? Apa reok dicuri oleh Malaysia yo ora iso Malaysia dicuri reok. Pokoke anggur ono reok mesti wong kono. Kok iso ra mungkin. Ambok ning Norwegia, ning Swedia, nek ono reok mesti wong kono. Rogo sebab liyane gurune yo ora kuat. Kuri ora wong ngecek ono barang kono gedhe iki kan ngene. Ambek wong kono rogo ku. Ambek Malaysia arep ngopo wae tetep wong kono rogo yang di Korea kan ada reok to. Ya mesti cah kono rogo. Mesti cah kono rogo dadi tenang bae. Reok kono rogo cabang Malaysia ning ngono kita. Nek tetep reok kono ora usah kuatir ke masa depan kita. Karena kita unggul di dunia kita akan ngayomi seluruh dunia. Sip. Yo, waktu sudah mendesak. Masih ada Mas Bani? Masih satu lagi. Kenapa satu lagi. Ada keanekaragaman di dunia lagi? Masa? Ayo sekarang mungkin. Terus kadung ya. Ya pelajarilah, pelajarilah antropologi. Yo ini loh ya. Menungso ngelumpuk, bahasa itu kan diciptakan oleh manusia ngelumpuk, akhirnya nggak kode-kode satu sama lain, suwe-suwe disepakati ada kata, disepakati ada kata. Nah, wong sing ngelumpuk di daerah pesisir, itu hasilnya kesepakatan katanya beda dengan yang di pedalaman, yang di gunung beda dengan yang di daratan. Ya, yang di daerah dingin beda hasilnya bahasanya dengan yang di daerah tropis atau subtropis. Jadi memang tidak mungkin itu sunatullah menurut saya keragaman itu. Tidak mungkin Lah Nabi Adam dhewe gak basa saka sapa? Nabi Adam yo urung tahu orang ana pengajian zaman Nabi Adam. Nabi Adam iki sing omong sepotong-sepotong karo bojone dan hanya berbekal kata-kata yang diajarkan oleh Allah langsung ya. Itu pun begitu anake pindah rono ya. Iku baru kan dadi sekian puluh, dadi sekian ratus, sekian ribu, sekian juta. Kuwi karena bermacam-macam alam yang didiami pasti muncul kode-kode atau kata-katanya berbeda-beda. Orang mungkin jadi satu, orang mungkin. Meh-meh podo, misalnya ardun, bumi. Kuwi bahasa Jawanya ardi. Ardi, kuwi dhewe ana kamus bahasa Jawa. Ardi kuwi artine bumi, podo karo bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris earth, podo ardi juga toh. Cuman beda dialeknya, beda. Nek Madura kan tidak ada selawat, tidak ada di Madura. Ada selawat. Nek Madura kan gitu. Rumah kene nek ora percaya. Selawat. Ya beda Madura sama Jawa ya beda, karena dia di Madura tiap hari panasnya kayak gitu, keringnya kayak gitu, munculnya di mulutnya beda-beda. Tidak mungkin sama. Jadi itulah kekayaan Allah menurut saya. Jadi enggak usah apa piye saiki dipersatukan apa piye. Jadi anak-anak sing kok pikir sing ora ora. Ya, ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Iya. Iya. Jadi itu memang sudah ditegaskan oleh Allah taala. Ya, surat Ar-Rum ayat 22 wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Ini ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbeda-bedanya bahasa kalian. Gitu ya. Itu sudah ditegaskan. Inna fi dzalika laayatil lil alimin, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Gitu. Turyone sak bahasa iki ora penak, Bro. Ya. Terus ada riwayat juga. Ya. Ada riwayat jadi bahwa perbedaan bahasa itu memang sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tahu enggak anaknya Nabi Adam berapa? Menurut sebuah tafsir anaknya Nabi Adam itu 120. Ya. Dan Nabi Adam berbicara kepada anaknya masing-masing dengan bahasa yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kepada anaknya ini bahasanya ini, kepada anaknya ini, itu ada dalam tafsir. Gitu ya. Jadi sejak Nabi Adam itu menyebarlah mereka ke seluruh dunia. Begitu. Terima kasih. Saya ibu pomo datang ke siji, aku usul nang kowe arep nganggo bahasa ndi? Oke, nganggo bahasa Jawa Tengah misalnya ya. Oke. Trump ketemu Raja Arab. Asu we. Iki kabar Trump menunggu ya. Ayo piye iki ya. Nyelengke tapi aku seneng di imajinasi ning ini. Seneng aku. Seneng banget. Nek lu kaji Nek Jogja ketemu Turki, capek mete, capek mete. Nyelengke. Diancuk apa? Aku seneng ya pertanyaan. Aku seneng. Kowe iki nang penggawean kok piye kok mikir sama ora. Sing dipikir kok sing ora. Ya Allah alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah ya. Pak Muzamil satu terakhir. Apa kata Rasulullah mengenai majelis ilmu? Bahwa kita mencari ilmu sesaat itu fadilahnya ya lebih baik daripada ibadah satu tahun. Ayat ane hadis aslinya Pak bunyinya at-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanati. At-tafakkur ya tafakkur berpikir bersama. Jadi berpikir bersama sesaat. Kuwi padha karo lebih baik daripada ibadah satu tahun. Mongko iki mau kit mulai jam 8 nganti jam 1 berarti berapa saat? Kira-kira. Eh? Banyak saat. Bersaat-saat ana 200 saat lagi. Ana to? Berarti sing kok lakoni bengi iki bareng-bareng karo aku iki lebih tinggi fadilahnya dibanding ibadah 200 tahun. Wis besok ora salat. Raposo, lu kok raposo? Agus pengajian saat. Seneng aku nih. Kalau anda tidak bisa berkelakar, anda tidak indah hidupmu. Anda sekali-sekali berkelakar, nih ya. Orang juru ojek juru kok lakoni tenanan, orang gue berkelakar. Ya, Allah mengampuni dosa seorang pelacur karena dia dalam keadaan haus. Dia ambil air dengan sepatunya dari sumur di padang pasir. Tiba-tiba ada anjing datang dalam keadaan haus. Dia ngalah dan dia kasih ke anjing itu airnya dan dia sendiri tidak minum. Allah mengampuni dosanya dan masukkan ke surga. Jadi ku ingetin saya teori ini melebus warga jadi urute. Ini ada pekok semua gue. Mulanya kan gue berpikir ya, ya ojo gampang percaya, ngelamang kapusan ojo gampang dikan dan ini pengen kudu kok pikir gue akal sehat. Ojo njur gara-gara gue ben melebus warga tadi lonte lu ngolek padang pasir terus konjong ini kan gue wasu gitu. Ya Allah, ya Allah, berkailah anak-anakku semua. Amin. Mereka semua bergembira, bahagia karena cinta mereka kepadamu, ya Allah. Aku dan mereka hanya saling pantul memantulkan cahaya Allah di antara kami. Engkaulah yang memiliki segalanya, engkaulah yang memancarkan cahaya yang sejati. Amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, terima kasih atas rembulanmu. Dan terima kasih atas pesawat malam-malam. Amin. Tinggalkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, saiki jumeneng sedaya. Berdiri semuanya.